Memang senang kita kerja ini. Senangnya kalau saya pikir dari pekerjaan saya ini yang agak lumayan. Dan kalau mengingat saya punya juragan ini baru kemanten anyar. Apalagi kalau dia itu waktu mesra-mesraan sama suaminya. Wah, kalau dilihat itu, saya lihat sendiri itu loh. Ati karep, sukmo ndak ngelawani. Sampai dengkuli kotean. Tapi saya ya juga merasa tersinggung sedikit. Karena saya menjadi janda ini mulai zaman Jepang. Belum ada kaum laki-laki yang mau melawan saya. Tapi ya saya terus bagaimana, upama saya ini keluh kesah saja, nanti dikira saya menjadi kaum betina yang tidak sadar. Baru bekerja, masak ya sudah, belanja ke pasar ya sudah, ini tinggal melantai yang belum. Jangan dikira kalau melantai itu sul. Kalau melantai ini babu, sedino entek rong ember banyune. Ya tinggal tunggu kita kerja ini nanti jangan sampai dimarahi sama majikan saya. Mau apa lagi, belanja ke pasar ya sudah. Dan lagi kalau saya ini bekerja satu minggu ini diberi prei. Kadang-kadang kalau waktu minggu siang saya bisa tenis. Tenis sama babu-babu itu. Memangnya saya ini kerja saya sebagai babu. Kalau saya ini upama kerja terus ya capek. Kalau tanpa hiburan ya enggak ada rasa enak di dunia ini. Memang dari kehendak saya dari desa sampai ke kota memang mencari pekerjaan. Bekerja apa lagi? Upama saya ini kerja lain ya enggak bisa. Upama ya? Ngomel. Iya. Enggak. Ada apa sih? Ngomong sendiri. Ngomong sendiri? Iya, Jeng. Kau mestinya kan tahu. Tahu. Kalau omong sendiri itu biasanya orang apa, Hermin? Orang gila. Ngerti ya? Memang saya sudah ngerti kok. Kalau saya ini belum gila saya ini. Masih setengah. Oh, jadi setengah gila? Setengah gila ya. Kau dulu katanya mau masuk apa? Masuk. Dulu kan cita-cita saya dari desa itu tidak kerja sebagai babu ini, Jeng. Sebagai apa? Mau kerja menjadi hostess, mau saya. Hostess. Hostess? Iya. Hostess yang melayani tamu-tamu itu? Bukan. Habis melayani apa? Melayani penitipan sepeda itu loh. Itu namanya bukan hostess, itu jaga sepeda. Lah iya, maunya jadi hostess ya bagaimana, Jeng? Oh, rupamu kayak begitu kok jadi hostess itu siapa yang mau booking? Aneh. Kalau rupa tidak memenuhi syarat. Terus? Tapi body memuaskan. Bodinya kayak begitu kok memuaskan? Loh memang. Kalau dilihat dari sepintas lalu itu memang tidak cantik saya. Kalau dilihat saat teleraman menurutnya sedep saya ini. Waduh, siapa yang nyedepan kamu itu siapa? Sekarang coba bayangkan. Apa? Kita jadi babu di sini ini kurang apa coba? Kurang. Kurang apa? Kurang bayaran saya ini. Oh, kurang bayaran? Iya. Berapa sih bayaranmu berapa? Saya dibayar 1 bulan 3.000. 3.000? Iya. Itu kalau kau malas tidak tak undai ya. Kalau kau rajin, iya, akan aku undai bayaranmu 3.000 toh? Iya. Nanti 3.000 Rp5. Loh. Kakean, Jeng. Loh, kok bisa kakean? 3.000 Rp5 mbok wis 3.000 ringgit ngene mari. Mangkelan ini mesti ya. Jangan kelapane om undak kok 5.000. Lah ini tinggal mau apa ndak kalau ndak mau ya sudah Lermin. Mbok 3.000 dikalikan 9 gitu mau saya. Pegawai negeri ya. Ya kira-kira begitu mau saya. Waduh, kemanisan. Ya lumayan gitu aja. Iya. Ini kalau ngomong memang cerometan ya. Iya. Iya, buyu tak kampleng pisan. Tak cocok lho. Ngawur rai. Iya. Biasa ya. Ada apa? Ini kan suamiku kan belum pulang. Iya, kamu itu yang rajin gitu loh maksudku. Saya sendiri kalau melihat Jeng Is kemanten baru ini, wah sangat harmonis gitu. Harmonis itu apa sih? Jeng Is enggak tahu harmonis. Enggak tahu. Harmonis enggak tahu? Enggak tahu. Menengoi, enggak ngerti. Ngenyek ya sama aku ya? Bukan ngenyek kayak. Babu aja bilang harmonis segala. Tapi rasanya kemanten baru itu bagaimana ya? Oh ya biasa orang Aku ini kan selamanya ya orangnya kan biasa lugu. Iya. Anda kayak kamu coba. Iya. Babu aja pakai giwang. Loh. Sudah enggak pakai giwang enggak apa-apa, Hermin. Ini biar ketara. Ketara apa? Ndi sing lanang atau ndi sing wedok mau saya begitu. Lah ya kamu ini kan perempuan. Loh, sing arane perempuan siapa? Loh, kamu ini kan perempuan. Garu. Lah kamu ini apa coba? Saya ini tidak wanita, tidak laki-laki. ACDC saya ini. Radio ya? Ya buah desel aki bisa saya ini. Ngomongnya ini memang Her. Halo. Halo. Iya. Halo. Apa-apamu? Jerakan saya. Tak kaplok bosok kan tuh. Ini. Nah, kamu ini kalau datang itu yang nyambut kan aku. Masa enggak ngerti watak saya? Tahu. Wataknya tahu. Kalau enggak ada saya omong-omongan. Sama jerakan kayaknya. Sama jerakan, sama jerakan. Jangan dikasih hati, Is. Kasih hati. Bentino diantar tahu tempe kasih hati. Goblok. Iya. Bukan hati itu artinya jangan dikasih apa? Kesabaran. Kesabaran. Tapi memang kalau enggak ada dia itu enggak rame, Mas. Ya, tapi caranya. Dong ini namanya kan menari di atas kepala ini. Sing nari di atas kepala itu siapa? Goblok ini sana ini ya. Enggak. Saya ini kalau melihat sama lihat Jeng I sama Mas Manyu ini seneng deh. Memang seneng toh. Saya bahagia sama istri saya. Sama dia bahagia, Jeng? Ya seneng, aku sudah cinta sama dia tuh. Cinta aku blok-blokan kok. Oh, Jeng I sini cantik loh, Jeng. Kenapa? Masa punya suami kayak ayam malas gini? Ayam malas? Iya. Hah? Ya. Wajah sana apa kurang tampan? Ya, sorry, Mac. Ya. Sorry, ya. Bisa bahasa Inggris rupanya dia. Iya, bisa. Bahasa apa? Bahasa Inggris? Ya, sedikit. Kok dulu sekolah di mana sih, Armin? Di SGM. Hah? SGM itu kan mereknya susunya untuk bayi. Oh, SMP. Oh, SMP. Oh, SMP kok SGM. Iya. Bahasa Inggris itu ya kadang-kadang itu bisa, kadang-kadang itu ya enggak bisa, Jeng. Ya enggak mendetail soal bahasa. Apa? Mendetail. Artinya apa mendetail, Hermin? Enggak tahu. Enggak tahu. Menengok aja. Ini memang kurang ajar ini. Bahasa Inggris itu ya kalau saya ini sering-sering kok bersih-bersih di muka. Oh. Ada teman itu lewat anak-anak sekolah itu. Terus? Halo Her, I love you. Wah, I love you. Iya. Apa artinya itu? Lah saya tahu kalau dia itu bunyi I love you. Uh-uh. Oh iya John, I love love mejo. Dikira lap-lap itu loh Mas, dikira ya. Oh iya, saya kira lap-lap itu ya lap mejo itu. Oh, tapi kok kan bisa sedikit-sedikit toh? Sedikit-sedikit bisa. Lah ini harus ditanya ini Mas kalau bisa ini. Ya harus dites kalau memang dia bisa. Iya. Kalau Brianu is contoh. Ini nanti kalau kau bisa jawab pertanyaan aku, iya. Tak kasih hadiah. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Oke loh ya. Bisa ini rupanya bisa. Ya. Iya. Ini pertama ini. Nanti dulu ya. Karena bahasa Inggris itu memakai awalan kata benda the. Itu. Oh, kalau kata benda itu pakai the. Iya. Nah, ya wes benda saja ya. Benda saja. Nah, daripada nanti repot ini kan katanya SMP ya. Iya. Nah. Iya. SMP masih zaman Mojopahit dulu. Oh, ini mesti ngomongnya selometan loh. Mojopahit. Iya ya, zaman SMP dulu. Ini aku mau tanya ya. Iya. Artinya lampu apa, Hermin? Lampu. Lampu. The lamp. Apa? The lamp. Wah, yo pinter. Iya, cocok. Are ya. Lundarnya pinter. Aku ini sudah cocok kok. Kemenye ini belum tak tanya semua aja kemenye. The lamp. Oh, the lamp. Iya. Itu kalau lampu. Iya. Kalau bangku. The bank. Wosh. Waduh, pinter memang. Pokoknya anak dana ya. Bangku the bank ya. The bank. Oh, pakai merot gitu. Iya, pakai ini gerakan bibir ini. Oh, lek bibirnya enggak gerak? Ya enggak busi bunyi the bank enggak bisa. Lah muni ya apa? The bank. Ini ngamak ini ya. Iya. Iya, Syang. Iya. Kalau lampu itu tadi, kalau bangku itu tadi ya. Iya. Lah sekarang kalau iki rada angel lho. Ayo, ayo. Pohon pisang. The bob. Banyak air kalau pohon pisang debok ngono tok banyak itu. Iya, itu memang betul. Pokoknya de. Pokoknya de ini. Iya. Kata benda. Kata benda. Ya wes. Pohon pisang debok. Debok. Kalau kelapa muda. Degan. Kelapa muda degan. Degan. Kata benda pakai de ini. Pokoknya pakai de ini enak wes dadi dah. Iya. Sudah biar coba. Mm-mm. Itu kalau kelapa muda ya. Iya. Lah kalau anu apa itu kotor? Dekil. Apa? Dekil katanya kotor. Dekil. Kotor dekil. Iya. Pokok ana dene. Ana dene. Ya wis. Lah kalau megang. Demek. Apa? Demek. Lah ini hampir sama kalau bahasa daerah itu sih. Pokoke dene nek padha. Lah kalau cinta? Demen. Apa? Demen. Itu tidak bahasa Inggris itu. Lah, Jawa. Bahasa Jawa itu. Lah iya, Inggris campur Jawa. Oh, memang anu kok. Saya neng sekolah tidak di SMP dulu. Nah, di mana katanya SMP? Kan sekolahan saya itu tidak bayar uang dulu. Bayar apa? Bayar lengon. Kamu ini sekolah betul apa enggak? Di sekolah CPH itu lho. Apa PBH? PBH kok PBH? Oh, PBH? Iya dulu. Lah katanya kok SMP, bagian apa? SMP itu kan anu, kan tidak di dalam. Di mana? Di luar, dodol es gronjong. Oh. Gak sekolah itu namanya? Iya. Itu namanya jualan di sekolahan, iya. Itu ngerti? Ya sorry ya Mas Manyu ya, soal ini tadi. Sorry itu apa? Sorry gak disosori lho. Minta maaf. Nah iya kok ini jangan terlalu kemunculan kalau ngomong itu. Oh enggak jeng. Kalau memang enggak bisa itu jangan bunyi delaf apa itu enggak usah ya. Enggak. Kalau kita yang dengarkan enggak apa-apa lah, nanti kalau orang lain coba. Ya sini-sini ya. Nah sini-sini. Malu saya sebagai juragannya malu. Iya. Apalagi dinyek. Iya. Jangan suka ngenyek kalau saya ini elek, jangan. Enggak, saya ini melihat Mas Manyu itu ya agak bagaimana. Rambutnya pirang ya. Oh iya memang pirang kok rambutnya. Iya. Pirang apa ya? Pirang iji. Pirang itu yang rodok abang itu pirang kok jadi pirang iji. Ngerti ini enggak pirang abang. Pirang kena penyakit ngono. Jangan main ya. Iya, saya heran. Kenapa? Di sini Mas Manyu. Kenapa kenapa? Biar ketemu sama istrinya karena masih berapa hari kematenan. Waduh memberi kesempatan ya. Siapa? Kamu mau kemana coba? Enggak mau anu, saya siap-siap untuk hidangan. Alah enggak usah Ermin, di sini saja jangan malu-malu. Iya. Mari silakan duduk. Enggak jangan. Alah mari alah. Alah. Ini mesti loh begini ini mesti. Iya. Seneng liatin loh, saja kok mesran. Apa? Apa? Mesran. Mesran? Iya. Apa sih mesran itu? Itu loh, saja kok apa itu? Mesra atau maksudnya? Ah, mesra. Oh, kok mesra kok mesran ya? Apa ini? Mesra. Mesra. Hmm? Iya, mesra. Memang saya suami istri itu harus bahagia. Iya mas. Tanpa kebahagiaan tidak ada rumah tangga itu nantinya yang harmonis. Oh iya. Hmm? Harmonis terus tahu-tahu menjadi sadis ini. Gus, lah ini aku sudah kawin sama Mas Manyu. Sudah bahagia apa kamu tidak kepingin? Sebetulnya saya ini juga ingin kawin loh. Lah terus lah mbok kawin saja nanti aku yang membiayai. Kawin ya hanya diomongin tok saja saya ini. Sama siapa? Ini saya kan kenal sama si Tony itu. Tony siapa? Tony Komir. Tony Komir itu yang untuk itu. Tony sebelah ini loh. Oh Tony ini loh Is. Iya iya iya. Sama Tony 2 bulan saya. Nah sekarang gimana? Putus. Putus. Terus ganti Johnny. Johnny siapa? Johnny Walker. Johnny Johnny. Oh Johnny ini loh mas. Iya. Oh Johnny. Iya iya iya iya. Sama Johnny putus. Loh putus lagi? Iya. Oh sudah gak tunangan lagi. Terus ganti Welly. Welly siapa? Welly Simbolen. Welly iya. Ya Welly Welly yang sangat beda motor itu toh. Nah itu saja kan. Semua putus. Metel apa golongan ini? Yang metel itu ya kamu kok jadi. Iya ya. Iya. Iya yang biasanya. Saya. Iya, saya bidangi. Anu, Hermin. Biasanya. Mas Manyu, kalau saya datang, iya. Siap-siap apa yang saya sukai? Hah? Roti. Ah, kalau ada roti-roti? Iya, roti. Anu roti yang pakai kismis itu loh ya, Hermin ya. Habis ini. Habis? Iya. Lalu tinggal roti apa? Roti kalung. Roti kalung. Enggak kan ada. Buat apa roti kalung suruh meletak ini? Roti tawar, roti tawar. Oh, roti tawar. Iya, aja roti kalung. Enggak roti. Lah ini sudah, ini kalau memang enggak ada roti kamu jangan celometan. Nah. Ini suamiku loh ini. Iya. Kan ada buah-buahan di lemari itu. Buah-buahan. Di kulkas. Iya, ada. Ada aja ambilkan. Anu gedang. Iya, sudah sembarang ya, gedang hijau, gedang hijau. Gedangan, iya gedang-gedang. Gedang hijau habis. Lah gedang apa? Gedang klodo. Gedang klodo sampel gerucaan ya. Iya, tapi gedang hijau tinggal sedikit gitu loh, iya. Lah kan ada jeruk, gedang apa kan ada? Ya jeruk, jeruk lah, jeruk. Jeruknya entek. Jeruk manis habis. Jeruk bali. Balinya habis. Lah sing tinggal apa? Jeruk kikit. Jeruk kikit. Ya. Jeruk kikit. Jeruk kikit. Ah. Hah? Manyu. Hermin, ini lo merangsang ini. Merangsang. Sini. Iya. Sini. Kalau itu jangan suka celometan ya. Jangan merangsang Mas Manyu. Merangsang Mbak Pren, jangan lodeh siapa, ha? Jangan, nah. Ayo, diambilkan. Iya. Nanti saya kan ambilkan. Ada coklat itu, Hermin. Coklatnya habis, kok. Nah, apa yang ada? Biru. Penter, yuk? Biru ada, iya. Biru itu bukan makanan, wedang coklat itu, loh. Dang susu, eh. Iya, susu. Ya, susu, susu, dang susu. Susu murni. Iya. Susu yang asli. Iya, yang ya, asli. Ya. Jangan diminum sini. Di mana? Nanti rusak. Minum belakang aja, langsung. Minum langsung. langsung pusate gandol dhewe ngene lho. Kang gandol, sini, sini. Iya. Apa kok gandol ngene ya? Iya, mau saya gandol dhewe. Kene kalau ngomong sama suamiku jangan sembarangan ya. Ada apa sih? Aku ingin ngasih tahu sama kamu. Lho, ya apa ini? Lho, aduh. Lho, nuwun. Monggo. Sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Sengkel. Sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Ini bagaimana sih, Mas? Sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Sengkel. Ini siapa sih? Abimanyu. Lho, paman. Lho, ya apa? Nyu, penyu. Abimanyu. Iya, iya. Apa kabar? Sehat walafiat, Mas. Syukur. Nah, iya. Kamu ya pancet elek aja ya. Saya, Mas. Iya. Ini sama adikmu? Udik gomblo. Gomblo. Sini, ya. Blok. Anu, Man. Kok pancet kayak degan, Man? Hah? Kayak degan. Iya, sekarang sudah besar. Saya. Ini tadi paman dari rumah. Saya, Man. Dia minta diampiri. Jadi tak ampiri ke Surabaya. Kan masih sekolah adikmu. Sekolah. Iya. Ini siapa sih, Mas? Pamanku. Oh, pamannya. Jadi elek-elek ini pamanku. Iya. Ya kenalkan, Mas, ini saya istrinya Mas Abimanyu. Oh, ini toh istrimu. Iya, ya, ini, Mas. Ayu, iya, nih. Iya, Man. Saya anunya Abimanyu, Man. Iya. Iya. Bojomu kok semok nih, ini. Wah, paman. Iya, Man. Saya enggak pernah tahu sama paman. Iya, saya pamannya. Bukan. Abimanyu suamimu. Oh, iya. Lah, ini siapa? Saya tantenya. Ernin. Iya. Tante. Saya. Apamu ini? Babu. Hah? Babu. Babu. Iya. Babu. Ya kenalkan ini seperti family sendiri kok, Man. Enggak apa-apa, biar babu kan pekerjaannya. Iya, Man. Manusianya sama. Iya. Kita belum saling berkenalan, apa salahnya berkenalan? Saya. Walaupun sama babu. Saya, Pak. Ayo kenalan, Dok. Iya. Siapa? Ernin. Siapa? Ernin. Itu nama lo, Pak. Abimanyu. Saya, paman. Babumu gini namanya Ermin. Ermin, paman. Oh, rupanya kayak tekek gini. Wah. Itu nama, Pak. Eh? Memang nama dari kecil. Lah, lalu... biar nama itu yang cocok sama keadaannya. Eh, misalnya. Iya. Istrinya Abimanyu. Iya. Siapa namanya tadi? Ismiati. Ismiati. Iya. Cocok sama perawaannya. Lah, orang kamu kayak gini kok namanya Ermin. Nama itu tidak mengandung alkohol. Hush. Lah, bapak ini namanya siapa? Saya pamannya Abimanyu. Pak Asmuni. Asmuni? Iya. Loh. Ada apa? Loh. Ada apa kamu ketawai? Nah, saya sendiri ya diketawai gitu loh, Pak. Oh, males guyu. Ini putranya, Pak. Ini anak saya. Lah, kok kayak rumput Jepang ini? Hermin. Jangan nyek. Kenalkan, saya Hermin ya. Saya Gomblo. Siapa? Saya nama Gomblo. Suaranya kayak kinal pot aja. Memang suaranya besar, cocok orangnya memang besar. Mari silakan duduk, Tuan. Mari silakan duduk. Mari, Man. Iya. Bagaimana kabarmu, Abimanyu? Anu, Paman. Saya merasa menyesal. Dalam perkawinan saya, Paman tidak bisa rawuh kemari, Paman. Lah ya itu, Paman tahu-tahu dapat surat bahwa kamu sudah kawin. Saya, Paman. Adikmu belum, adikmu. Saya. Masih anu kuliah. Oh, masih kuliah? Iya, ini blok ngomong sama adik Man. Di mana, Dek? Di Surabaya? Bukan, di Jakarta. Oh, jadi di Jakarta. Jakarta. Masih kuliah? Kuliah. Di fakultas mana sih? Ya. Jurusan mana? Jurusan Semarang. Hah? Jurusan Semarang. Loh, ini kuliah apa kondektor? Ini ngomongmu yang ngawur. Ambil jurusan sospol. Oh, sospol. Nah, ini sekarang karena adikmu kan masih sekolah. Jadi ya biar lanjutkan sekolah. Setelah paman mengetahui kamu kawin, saya. Ini kamu kawin sama istrimu Ismiati ini, apa sudah betul-betul saling menyinta? Sudah dasar cinta sama menyintai, paman. Oh, Ismiati juga. Iya, Man, cinta saya sama Mas Abimanyu itu seperti dan daging, nah, Man. Oh, memang kalau enggak saling cinta enggak mungkin. Oh, enggak mungkin, Paman. Tapi ya Abimanyu, saya, Paman. Karena perkawinanmu itu Paman tidak menyaksikan. Paman ingin lebih yakin lagi. Coba bagaimana sih caranya orang cinta sama istri itu? Paman kepingin tahu. Oh, begitu, Pak. Ya. Jadi coba utarakan cintamu kepada istrimu di hadapan paman saya dan adikmu. Saya. Hmm. Oh, maksudnya paman ini masih belum percaya gitu. Iya. Iya, Jeng, biar tahu. Jadi man Jamino ini. Paman Mas Manyu biar tahu sih. Nah, saya. Gitu. Coba Abimanyu. Saya, paman. Sekarang, paman. Iya, sekarang. Mosok mari Rio, iya. Saya, paman. Mm-mm. Ini pakai cinta-cintaan, paman. Iya, saya. Tunjukkan di hadapan paman. Saya. Dialognya ini pakai yang halus apa yang kasar? Yang halus apa yang kasar? Halus boleh, kasar boleh. Saya. Yang penting mengutarakan isi cintamu. Saya, paman. Serius atau yang slow? Ya serius. Yang titanus saja ya. Oh, apa sih titanus? Katanya serius. Ya serius, saya, yang serius. Bang. Saya. Ini pakai waktu atau tidak? Ini ngomongmu kapan? Ya, artinya biar kelihatan jelas gitu. Ah, iya, iya, iya, oke. Dinda Ismiati, pandanglah wajahku satu jam saja. Pandang, rong dino lah, belenger. Dinda Ismiati, di waktu bulan berkicau-kicau. Ini apa, Mas? Oh, bulan kok berkicau? Itu loh, nyentrong itu loh, Bang. Bulan itu bukan berkicau. Apa, Bang? Waktu disaksikan oleh rembulan yang sedang menggonggong. Loh, ayah ben salah pisan, bulan kok berkicau. Saya, Bang. Bulan sedang memancarkan cahayanya. Oh, saya. Bulan yang sedang memancarkan cahayanya. Memantulkan dalam panca indera. Aku menyintai kau dengan setulus hati di Ismiati. Saya, Man. Sudah, Man? Lembe. Lah dijawab situ kalau mau dibales. Dijawab. Oh, saya yang bales. Oh, Mas Abimanyu. Suamiku tersai. Aku tak bisa tidur kalau makan. Dan aku tidak bisa makan, Mas, kalau tidur, Mas. Kalau makan enggak bisa tidur. Iya. Kalau tidur enggak bisa makan. Iya. Iku cinta apa itu? Loh, ini belum ada terusannya kok. Oh, ada kelanjutannya. Terus. Soalnya jangan sekali-kali Mas Manyu meninggalkan daku, Mas. Dinda Ismiati, percayalah. Dunia tidak sedaun kelor. Nah, kalau dunia sedaun kelor aku manggono endi? Perumpamaan. Oh, perumpamaan kata kiasan. Memangnya begitu, Man. Mm-hmm. Soalnya dia mengatakan kalau dunia itu tidak bertelur. Loh, ya. Tidak sedaun kelor. Sedaun kelor. Mm. Dia memang saling menyintai. Iya, ya. Ismiati. Apa, Mas? Kalau kau tidak percaya cintaku terhadap engkau, belahlah dadaku. Belahlah dadaku. Jangan ngomong dibelah. Dibelah pelan, bongkok kamu nanti. Ini arti kiasan, kalau dibelah kan mati. Kiasan, paman. Oh, kata kiasan. Ayo. Terus. Selama hayat di kandung badan, tulang-tulang berserakan dari Kerawang Bekasi. Percucuran darah. Ini kamu ini deklamasi apa merayu? Merayu, paman. Oh, merayu istri. Ayo. Begitu. Terus. Umpamanya aku tidak menyintai kau. Aduh, Mas. Kenapa? Sampean kalau bilang kau itu jangan deket-deket, Mas. Kenapa? Gremes. Anggap saja itu vitamin C. Kan betul, paman. Iya, iya, iya, iya. Percayalah, disaksikan oleh paman. Paman. Aku merasa lega. Di mana aku hidup waktu itu? 17 tahun yang lalu. 1945 hari kemerdekaan kita capai. Merdeka! Ini kamu ini rapat 17 Agustus apa yang apa? Saya, paman. Emosi, paman. Saya. Emosi kok jadi nyandak. Saya, paman. Kayak orang pidato 17-an. Saya, paman. Ngawur aja. Sudah, paman. Oh ya. Jadi cintamu sudah kau perlihatkan di hadapan paman. Ya, saya. Ini man cintanya, man. Saya. Ya, Ismiati. Ya, man. Dan kamu Abimanyu. Saya, paman. Tiap-tiap orang kawin berumah tangga menjadi suami istri. Ini tentunya kan kamu tidak akan merasa bahagia kalau tidak dikurniai anak. Oh iya, man. Ya tentu, man. Iya, kan? Ya. Nah, upama kamu punya anak nanti. Iya toh, Her? Iya. Loh, ini aku tanya gitu kan wajar. Memang itu tujuan orang rumah tangga. Upama nanti kamu punya anak. Kamu kepingin punya anak apa, Bimanyu? Saya, paman. Iya. Sudah menjadi apa yang saya cita-citakan kalau saya berumah tangga, paman. Iya. Saya ingin mendapatkan seorang anak laki-laki, paman. Laki-laki? Saya. Cocok. Oh, ya enggak, man. Kalau Oh. Kalau saya menginginkan anak perempuan, Man. Betul. Oh, enggak bisa, Pak Man. Mm-mm. Sebab anak laki-laki itu panjang dalam ingatannya sebagai pengganti orang tuanya kelak di kemudian hari. Betul, Abimanyu, betul. Iya. Iya, tapi kan itu laki-laki katanya. Mm. Tapi kalau perempuan lain lagi, Man. Heeh. Uh-uh. Kalau perempuan itu kan segalanya luas. Uh-uh. Besar sedikit kena disuruh membeli apa-apa. Bantu kan masak. Iya, Man. Betul, Ismiati. Betul. Oh, enggak bisa, Pak Man. Mm. Sekarang bayangkan, Pak Man. Anak perempuan satu-satunya umpamanya. Hmm? Kecil saya timang-timang, saya didik sudah besar. Hmm. Gede titik umur 20 digondol uang. Ah, bagaimana ini, Pak? Betul, Abimanyu. Betul. Tapi itu kan masih lain lagi. Kalau anak laki-laki, Man. Coba gede titik wis enggak bisa disuruh. Wah, main-main layangan, main-main apa kan enggak enak. Betul, Ismiati. Nah, betul. Herman, betul, betul toh, ae. Lah maunya? Enggak bisa. Saya aku perempuan kok. Oh, ya enggak bisa, enggak bisa. Anak perempuan. Saya orang laki-laki loh. Saya orang perempuan. Gak bisa. Oh bisa. Saya menginginkan laki-laki. Oh laki-laki perempuan. Oh, gak bisa. Sudah. Gak bisa saya. Lihat, Man. Loh, sabar. Saya sebagai laki-laki, Man. Saya sebagai laki-laki. Istri minta cerai. Oh, saya orang laki-laki, Man. Sama saja, orang perempuan.